Semua memang kesalahanku. Bermain dengan hatimu. Semua memang kelalaianku. Berharap memilikimu. Dan kini aku pun kalah. Ku menyerah di hadapan cinta. Kau pun mengharuskanku menghapus semua jejakmu. Aku tak bisa ku kehilanganmu. Aku merindumu. Aku susah lupa. Jangan kau paksakan tuk lari darimu. Aku takkan sanggup dan tak akan sanggup. Aku pun kalah. Ku menyerah di hadapan cinta. Kau pun mengharuskanku menghapus semua jejakmu. Kesalahanku. Bermain dengan hatimu.